Kemarin kita masih membicarakan tentang wasatiyatu ahli sunnah wal jamaah, kedudukan pertengahan ahli sunnah antara dua kelompok yang sesat, al-mufrid wal-mufarrid, dan juga dalam permasalahan penamaan agama, penamaan iman, menisbahkan pada seorang mukmin, kafir, fasik. Ini ahlus sunnah wal jamaah berada di antara dua kelompok, al-haruliyah wal-mu'tazilah, yang berada di kelompok ekstrim, yang berlebih-lebihan, yang ghulu, di mana mereka menisbahkan kepada seorang pelaku dosa besar dengan penisbahan bukan seorang mukmin, ya, dan dihukumi di dunia dengan hukuman bukan seorang mukmin. Akan tetapi menghukumi di akhirah bahwa mereka semuanya kekal di dalam neraka selama-lamanya dan tidak keluar dari neraka. Hanya saja terjadi perbedaan hukum di dunia antara kaum Khawarij dan Mu'tazilah. Adapun Khawarij, maka mereka tanpa basa-basi untuk menyatakan kafir orang yang melakukan dosa besar dan tidak bertaubat. Kafir dan keluar dari Islam. Nah, bahkan salah satu kelompok Khawarij, Al-Azariqah, itu lebih ekstrim lagi. Pelaku dosa kecil dan dosa besar, kafir. Dosa kecil saja, seorang melanggar, melakukan dosa kecil, kafir. Ini kelompok Azariqah, salah satu firqah min firqil Khawarij. Nah, ini lebih ekstrim lagi. Sehingga tidak jarang di antara mereka saling kafir mengkafirkan. Ya. Bayangkan kalau dosa kecil siapa yang selamat? Dosa besar saja sangat sedikit orang bisa selamat. Apalagi dosa kecil. Sehingga mereka ketika mengetahui temannya melakukan dosa kecil, kafir, keluar dari Islam. Antara mereka sendiri saling kafir mengkafirkan. Ukafiruna ba'duhum ba'dha. Sedangkan kaum Mu'tazilah, mereka menjadikan salah satu di antara asas Pancasila mereka dalam menghukumi orang yang melakukan dosa besar, mereka menyatakan manzilah bainal manzilatain. Satu kedudukan di antara dua kedudukan, kedudukan iman dan kufur. Dia tidak iman dan dia tidak pula dikatakan kafir. Walaupun dalam hukum akhirah mereka sepakat dengan kaum Mu'tazilah, kekal di dalam neraka. Ini jadi salah satu sila mereka dalam Pancasila, pentingnya kaum Mu'tazilah. Karena kaum Mu'tazilah punya sila, lima sila. Ya, dan itu menjadi asas mereka di dalam beragama. Yang pertama tauhid. Yang kedua al-adl. Yang ketiga infadzul wa'id. Ya. Yang keempat manzilatun bainal manzilatain. Dan yang kelima al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. tauhid, al-adl, infadhul wa'id, manzilatun bainal manzilatain, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya, setuju enggak dengan lima sila ini? Ya. Kelihatannya ya, sebagian dari sila tersebut secara zahir kelihatan hak. Wa innama hiya kalimatu haqqin yuradu biha batil. Kalimat hak tapi yang dimaksudkan adalah kebatilan. Tauhid, apa maksud mereka dengan tauhid? Yaitu wajib bagi seorang muslim untuk menyatakan Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Itulah tauhid mereka. Al-adl, apa yang mereka inginkan dengan keadilan? Yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak zalim. Di antara yang menunjukkan ketidakzaliman Allah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menyiksa seseorang, tidaklah memasukkan seorang ke dalam neraka, dalam keadaan Allah telah menakdirkan seseorang itu untuk mati dalam keadaan kafir. Sebab kalau demikian, Allah telah menetapkan perbuatan hamba, ada yang kafir, ada yang mukmin, lalu Allah tetapkan mereka masuk neraka, masuk surga, maka itu berarti Allah zalim. Berarti yang dimaksud dengan adil di sini apa, ikhwan? Mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala bahwa hamba-hamba itu menciptakan amalan dan perbuatan mereka sendiri. Tidak ada sangkut pautnya dengan Allah, dan Allah tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh seorang hamba kecuali apabila kejadian itu sudah terjadi. Sila yang ketiga, infadul wa'id, menerapkan ancaman. Ya, nah mereka disebut dengan golongan al-wa'idiyah, ya kan? Bahwa kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan suatu ancaman, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ya. Allah tidak mengingkari janjinya. Maka tidak ada istilah seseorang melakukan dosa besar itu tahta masyiatillah, tidak ada. Kalau Allah menetapkan, Allah menyiksa si fulan, Allah mengancam untuk menyiksa si fulan, maka Allah pasti menerapkannya. Naam. Dan kekal di dalamnya. Yang keempat, yaitu tadi, manzilatun bainal manzilatai. Ya. Tidak menghukumi kafir, tidak menghukumi mukmin. Naam. Terhadap orang yang melakukan dosa besar. Dan sila yang kelima adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Wajib mengingkari setiap kemungkaran. Kalau mampu dengan tangan, maka dengan tangan. Di balik sila ini, mereka sama dengan kelompok khawarij membolehkan khuruj ala hukamil muslimin. Bolehkan memberontak jika melihat ada kesalahan, ada kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ternyata dari lima sila yang disebutkan Mu'tazilah, di baliknya adalah merupakan kebatilan-kebatilan yang menyelisihi manhaj ahli sunnah wal jamaah. Fawaqa al-ittifaqu bainahuma fi amrain, maka terjadi kesepakatan antara Mu'tazilah dan Khawarij dalam dua perkara. Pertama, nafyul iman an murtakibil kabirah. ditiadakannya keimanan dari orang yang melakukan dosa besar. Ya kan? Yang kedua, khuluduhu finnari ma'al kuffar. Mereka kekal di dalam neraka bersama dengan orang-orang kafir. Wa waqa'al khilafu aidan fi mawdhi'ain, dan terjadi perselisihan antara Mu'tazilah dengan Khawarij juga dalam dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama, tasmiyatuhu kafira. Penamaan pelaku dosa besar itu sebagai orang yang kafir. Ini bagi kaum Khawarij, tidak bagi kaum Mu'tazilah. Wasani, sedangkan yang kedua, istihlalu damihi wa malihi. Dihalalkannya darahnya dan hartanya bagi kaum Khawarij, tidak bagi kaum Mu'tazilah. Wa huwal hukmu dunyawi, dan ini adalah hukum di dunia. Adapun di akhirah, sama, sepakat mereka antara kaum Mu'tazilah dan Khawarij. Dari sini ikhwan, yang lebih ekstrim siapa antara Mu'tazilah dan Khawarij? Hah? Khawarij sampai menghalalkan darah kaum muslimin. Wa ammal murji'ah faqad sabaqa bayanu madhhabihim. Adapun kelompok murji'ah, telah terdahulu penjelasan madhab mereka. Wa huwa annahu la yadurru ma'al imani ma'siyah. Bahwa mereka menyatakan tidak memudaratkan dengan kemaksiatan di saat adanya keimanan. Fa murtakibul kabirati indahum mu'minun kamilul iman wa la yastahiqqu dukhulan nar. Orang yang melakukan dosa besar menurut mereka adalah mukmin yang sempurna keimanannya, sehingga mereka tidak berhak untuk masuk ke dalam neraka. Ini juga terlalu menggampang-gampangkan. فَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَسَطٌ. Adapun madhabnya ahlu sunnah wal jamaah, pertengahan. بَيْنَ هَذَيْنِ الْمَذْهَبَيْنِ, antara dua madhab ini. فَمُرْتَكِبُ الْكَبِيرَةِ عِنْدَهُمْ مُؤْمِنُ النَّاقِسُ الْإِيمَانِ. Adapun pelaku dosa besar menurut mereka mukmin dengan keimanannya, tapi keimanannya naqisul iman, ya, kurang imannya. Mereka memiliki mutlakul iman, tapi mereka tidak memiliki al imanul mutlak. Bisa difahami, ikhwan? Seorang yang melakukan dosa besar memiliki mutlakul iman, tapi mereka tidak memiliki al-imanul mutlak. Ya. Kalau mutlakul iman, iman secara global mereka miliki. Nah, tapi kalau al-imanul mutlak, ya, ini maknanya adalah al-imanul kamil, keimanan secara keseluruhan, lah, mereka tidak miliki, kurang keimanannya. Karena iman itu yazid wa yangqus, yangqusu bil isyan, kullamazdada isyanuhu naqasa imanuh. Setiap berkurang, setiap semakin bertambah kemaksiatannya, maka semakin berkurang pula keimanannya. Nah, maka Ahlus Sunnah menyatakan pelaku dosa besar itu mukmin biimanihi, fasikun bikabiratihi, dan dia fasik dengan dosa besarnya itu. Qad naqasa min imanihi biqadri martakaba min ma'siyatin, telah berkurang keimanannya tergantung kadar yang telah dia lakukan dari kemaksiatan. Fala yanfuna anhul imana asla, maka mereka tidak meniadakan iman sama sekali. Kal khawarij wal mu'tazilah, seperti khawarij dan mu'tazilah. Wala yakuluna bi annahu kamilul iman, dan mereka tidak menyatakan pula bahwa orang ini sempurna keimanannya. Kal murji'ati wal jahmiyah, seperti pernyataannya kaum murji'ah dan jahmiyah. Wa hukmuhu fil akhirati indahum annahu qad ya'fu Allahu azza wa jalla anhu fayadkhulul jannata ibtida'an. Dan hukumnya di akhirah, ha? Menurut ahlus sunnah, bahwa terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan mereka, sehingga mereka masuk ke dalam surga, ya, pada awal-awal keadaan mereka. Ya, ini karena Allah ampuni, ya kan? Allah ampuni. Au yu'adzibuhu biqadri ma'siyatih, ataukah Allah subhanahu wa ta'ala menyiksanya sesuai dengan kadar kemaksiatan yang dia miliki. Nah, summa yukhrijuhu wa yudkhiluhul jannata kama sabaq, lalu kemudian Allah keluarkan dan Allah masukkan ke dalam surga sebagaimana yang telah terdahulu. Sampai mereka dijuluki apa, ikhwan? Orang-orang dari neraka masuk surga, al-jahannamiyun. Ya. Naam, transmigran dari neraka menuju ke surga. Wa hadzal hukmu aidan wasatun baina man yaqulu bi khuludihi finnar. Maka hukum ini juga pertengahan antara orang yang menyatakan mereka kekal dalam neraka, wa baina man yaqul, dan antara yang menyatakan innahu la yastahiqqu 'alal ma'siyati iqaban, bahwa tidak berhak siksaan apapun atas orang yang melakukan kemaksiatan. Subhanallah. Kalau kemudian seseorang itu mempunyai pemikiran murji'ah, tersebar kemaksiatan. Kemaksiatan merajalela. Ya, mereka sudah jebriyah, murji'ah lagi. Ya, sudah pasrah kepada takdir. Ya. Lalu kemudian mereka memiliki pemikiran murji'ah, kemaksiatan apapun tidak memudaratkan keimanan seseorang. Ini akan menimbulkan kemaksiatan yang luar biasa. Naam. Walhamdulillah alladhi hadana ila tariqis sunnah wa ila ma kana alaihi Rasulullah wa ashabuh. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila hunah.